Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita sifat kedua yang sangat dibutuhkan dan harus ada pada seorang dai atau orang yang berdakwah kepada Allah adalah hikmah. Di dalam Quranul Karim, ketika Allah menyebutkan beberapa jalan cara berdakwah kepada Allah, yang pertama Allah sebut adalah hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah serta jidal billati hiya ahsan. Demikian Allah perintahkan kepada Rasulnya, kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak jelas betapa selalu Rasulullah SAW menjaga dan menjalankan hikmah dalam segala urusannya. Oleh karena itu, diterima dakwah beliau dan menjadikan orang berduyun-duyun terus bertambah masuk dan memeluk Islam. Tentu semua itu karena hidayah Allah, kemudian hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang Allah penuhi kalbu beliau dengan iman dan hikmah. Dari Anas radhiyallahu an qala kana Abu Dzar yuhaddis, Abu Dzar menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallam bercerita furija saqfu baiti wa ana bi Makkah, saat aku masih di Makkah dibuka atap rumahku, fanazala Jibril fafarraja sadri, turun Jibril alaihi salam, kemudian beliau buka dadaku, thumma ghasalahu bima'i zamzam, kemudian beliau cuci dengan air zamzam, thumma ja'a bitust min dahab, kemudian Jibril datangkan nampan dari emas, mumtali'u hikmah wa imanan, mumtali' hikmatan wa imanan, nampan itu penuh dengan hikmah dan iman, fa'afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan semuanya oleh Jibril ke kalbuku. Tsumma atbaqahu, kemudian ditutup kembali. Al-hadis menjelaskan kepada kita betapa pentingnya hikmah itu. Hadis di Bukhari, di Muslim. Perkara yang sangat menentukan dalam dakwah. Rasulullah sebagai sahibud dakwah, imamud dakwah sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi kalbu beliau dengan iman dan hikmah. Tampak jelas dalam riwayat, karena yang datang membawa hikmah itu bersama iman, Jibril afdhalul malaika, Ruhul Kudus alaihi salam. Dan hikmahnya pun dengan iman diletakkan di nampan emas yang merupakan barang termewah di muka bumi, barang terindah, hiasan paling indah. Tempatnya pun di Mekah, afdhalul biqa, sebagai tempat termulia di muka bumi ini. Demikian dituangkan di kalbu Rasulullah SAW, manusia terbaik pula. Setelah dicuci juga dengan air zam-zam, air terafdol, air tersuci. Tampak jelas betapa pentingnya arti hikmah itu, betapa besar kedudukannya, begitu tinggi nilainya di dalam dakwah. Makanya Allah katakan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak sekali. Demikian ini dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mengikuti nabinya, berhikmah di dalam dakwah, sehingga tersebar di tangan mereka bifadl minallah, kemudian juhud dan akhlak dan hikmah mereka, sehingga tersebar Islam ke berbagai penjuru dunia. Dan banyak yang masuk Islam tanpa peperangan, tapi karena melihat sosok, sifat dan akhlak para sahabat Nabi berserta murid-murid mereka, para tabi'in. Hikmah tidak hanya terbatas pada tutur kata yang lemah lembut, tidak hanya terbatas pada memaafkan. Terkadang hikmah memang menuntut adanya kelemah lembutan, memaafkan, santun, bersamaan dengan penjelasan ilmu, amalan, akidah, semua dengan dalilnya. Ini bisa diperlakukan kepada orang-orang yang berakal, yang mengerti, menerima atau mencari bahkan al-haq dan tidak menentang atau memusuhinya. Terkadang pula hikmah itu dengan mau'idhatil hasanah, dengan terghib dan terhib. Terghib fil haq, ajakan kepada al-haq. Ya, disebutkan keutamaannya ini, fadilahnya ini, pahalanya ini, kamu akan bahagia dunia akhirat. Atau dengan terhib, ditakuti. Ancaman Allah begini, kalau Anda menolak ancamannya ini, kalau Anda menentang terhib. Ini digunakan uslub ini, hikmah, bagi orang yang tahu al-haq, mengerti, tapi ada padanya ghaflah atau syahwah. Dia lalai atau syahwat sehingga melanggar apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintah. Diingatkan dengan mau'idzatil hasanah. Terkadang hikmah pula dengan jidal, debat. Billati hiya ahsan. Dengan akhlak, dengan lutf, dengan ketenangan, dengan ilmu, dengan tutur kata yang baik, dengan cara penyampaian dalil, bukan dengan kalimat-kalimat tajam, bukan dengan cara-cara murahan. Sangat disayangkan kadang masuk ke area ini orang-orang yang tidak mengerti hikmah, sehingga dia gunakan media-media yang ada di medsos, di WA, di profil, di status untuk ungkapan-ungkapan dan ujaran kebencian, tutur kata yang enggak layak, yang hanya memicu permusuhan, kalimat-kalimat murahan. Al-muhim, niatnya bukan untuk mughalabah, untuk menang-menangan, kemudian merendahkan lawannya, tetapi digunakan untuk menjelaskan al-haq. Ini bagi orang yang mu'anid, dipakai untuk orang yang ada padanya penentangan. Terkadang ya dengan kekuatan hikmah juga, bahkan terkadang dengan fisik, dipukul, ditakdib, dihukum, tegakkan hukuman had, ya tentunya dengan sultah oleh pemerintah dan penguasa, kadang dengan jihad, dengan perang, dengan senjata, ya semua itu digunakan pada tempatnya masing-masing. Yang jelas agar tidak disangka bahwa namanya hikmah hanya terbatas dengan cara tutur kata atau pembicaraan yang lemah lembut. Hikmah perlu kita fahami pula bahwa seorang dai yang hakim dengan hikmahnya kalau dia di dalam berdakwah kepada Allah hikmah, orang akan lebih mudah untuk menerima dan mau mendengar apa yang dia sampaikan, punya arti dan pengaruh di dalam dakwah. Di mana hikmah ini erat kaitannya dengan pengamalan dia sendiri, si da'i, terhadap ilmu yang dia ajarkan. Artinya dia orang pertama yang mengamalkan dan memberi contoh dengan keikhlasan, dengan kejujuran. Makanya hikmah ditafsirkan dengan ilmu nafi' wal amalu salih. Hikmah seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qala ghairu wahid minas salaf al-hikmah ma'rifatuddin wal amali bihi. Hikmah itu mengenal agama, ilmu, dan pengamalannya. Kalau ilmu itu hanya ilmu teori tanpa diamalkan, hujjah ala sahibih di hari kiamat kelak. Makanya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian bicara, kalian katakan yang kalian tidak lakukan? Besar kemurkaan Allah ketika kalian hanya berbicara sementara kalian sendiri tidak mengamalkannya. Tidak hakim, tidak hikmah orang yang berdakwah sementara dia tidak amalkan apa yang dia dakwahkan. Di dalam perkara ini, justru akibatnya orang akan lari, akan menjauh. Orang tidak akan simpati. Kif kamu bicara ke barat, amal perbuatanmu sendiri ke timur. Bagaimana orang mau dengar? Seperti disebutkan ma'ruf dalam syair Hakim, ya ayyuhar rajul muallim ghairahu halla li nafsika kana dha ta'limi. Wahai kamu yang mengajari orang, yang berdakwah, nasihati orang, tidakkah pengajaranmu ini lebih pantas, lebih berhak pada dirimu sendiri? Ibda' binafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakimu. Maka mulai dari dirimu sendiri. Buat amal perbuatanmu sesuai dengan tutur katamu. Cegah dirimu itu dari kejelekannya. Kalau sudah berhasil, maka kamu adalah orang yang hakim, orang yang hikmah. Fahunaka yukbalu ma taqulu wa yuktada bil ilmi minka wa yanfa'u ta'limu. Kalau sudah ada pada dirimu, orang akan mau dengar, orang akan mau terima, dan kamu dijadikan panutan, kudua, dan berguna ta'lim dan dakwah yang kamu sampaikan. Tasifud dawa lidhisiqami minad dina kaima yasihu bihi wa anta saqimu. kondisinya kalau dia enggak ngamalkan, seperti orang yang ngasih resep obat ada orang yang sakit sementara dia sendiri sakit. Ya, siapa mau percaya? Kamu saja ke dokter, dokter apalah, bahkan spesialis. Misalnya masyaallah alafiyah, spesialis jantung misalnya. Kamu bawa orang tuamu atau kamu sakit. Ini sakit gini. Minta resepnya dokter, diobati. Dia kasih resep, kemudian dia pegangi dadanya. Kenapa dokter? Jantung saya sakit. Siapa mau percaya dengan resep ini? Kau sendiri sakit jantung. Orang akan mau terima kalau terbukti pada dirimu kamunya sehat, kuat. Arakat tulqihu birrasyadi uqulana nushan wa anta minar rasyadi adimu. Aku melihat kamu menanamkan benih kebaikan pada orang dengan dakwahnya. Akal kami kamu tanami dengan kebaikan. Kamu ajarkan kebaikan. Nasihat demi nasihat. Sementara dirimu sendiri kami dapati nihil dari kebaikan. Kosong. Hampa. Fala tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Arun alaika idza fa'alta 'azimu. Maka jangan kamu larang orang dari suatu kejelekan sementara aib besar kalau kamu sendiri melakukannya. Kamu sendiri ada di situ. Kif kamu larang orang, kamu cela orang yang melakukannya. Ala kulli hal hikmah pada seorang dai membuat dirinya harus mengamalkan apa yang dia ajarkan. Oleh karena itu, orang yang tidak beramal dengan ilmu, enggak ada dasar ilmunya, enggak akan pernah hakim, enggak akan pernah hikmah dalam dakwahnya. Dia sendiri amalannya enggak ada dasari, tidak didasari ilmu. Atau dia beramal dengan ilmunya tapi tidak ada keikhlasannya, tidak ada kejujurannya, juga sia-sia apa yang dia sampaikan, enggak akan bernilai. Perkara kedua masih berkaitan dengan hikmah adalah istiqomah. Allah menyebutkan dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, turun pada mereka para malaikat mengatakan jangan kalian takut, jangan sedih, dan kabar gembira bagi kalian, jannah yang dijanjikan kepada kalian. Allah perintahkan Rasulnya bahkan dan umat masuk di dalamnya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah seperti kamu diperintah. oleh Allah. Begitu pula orang yang bertobat bersamamu, jangan melampaui batas, dan Allah Maha melihat segala yang kalian perbuat. Saat Sufyan ibn Abdullah datang berkata ke Rasulullah, "Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ajarkan padaku dalam Islam sesuatu yang aku enggak akan tanya ke siapapun setelahmu. Maka Rasulullah katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan olehmu, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Istiqomah untuk selalu di atas zadat, di atas kebenaran, berusaha mendekat kepada kebenaran itu. Istiqamah pada seorang dai sangat besar pengaruhnya dalam hikmah dia di dalam berdakwah. Karena dengan istiqamah terjaga agama seorang hamba. Istiqamah dia dalam menjalankan faraid yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram, melakukan yang mustahabbat, yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruhat, yang makruh-makruh. Nah, artinya dia menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah agamanya. Itu perkara istiqamah. Perkara yang ketiga adalah tajarib, pengalaman, khabarat, juga punya andil dalam hikmah. Di mana seseorang menjalani pengalaman demi pengalaman dalam hidupnya, kata Muawiyah radhiyallahu an, "La hakim illa dhu tajribah." Enggak ada orang bijak, orang hikmah kecuali kalau dia berpengalaman. Kalau dia punya pengalaman. Artinya pengalaman itu mengajari dia membedakan yang satu dengan yang lain. Pengalaman itu mengajari dia tahu situasi, mengerti kondisi, mengerti orang. Oh, gak bisa diginikan, oh gak boleh seperti ini. Karena dia pengalaman, pernah mungkin dulu salah langkah, salah ucap. Dan pengalaman berharga bagi dia. Sehingga ke depan dia lebih hakim. Dia lebih bijak. Lebih hikmah. Dalam apa yang dia sampaikan. Apa yang dia lakukan. Besar pengaruhnya. Dampak pengalaman ini. Dalam hikmah. Tentu orang yang paling besar pengalamannya ya para nabi, paling sempurna hikmahnya. Rasulullah SAW menyebutkan ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Setiap nabi yang Allah utus, beliau mengembalakan kambing, domba. Lalu beliau ditanya, wa anta? Bahkan kau ya Rasulullah? Qala na'am. Iya, aku juga. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dulu aku juga mengembalakan kambing dengan upah sekian kirat untuk seorang dari penduduk Mekah. Yang ulama sebutkan hikmahnya, sebelum kenabian itu diberikan kepada mereka, dinobatkan jadi nabi, ada pengalaman semacam pelatihan bagaimana dia mengembalakan kambing ini. Mengembalakan kambing menuntut dan membuat mereka ada kasih sayang, ada perhatian, mana yang sakit, mana yang luka, mana yang mungkin hilang, lari ke sana, kemari. Dia harus sabar, menjaga dan menggembalakan kambing-kambing tersebut. Sehingga kelak, ketika Allah jadikan mereka nabi, ada pengalaman itu. Ada kasih sayang, ada keperhatian, ada kesabaran untuk menasehati, membimbing mereka, dan mengajari mereka dinullah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, itu terkait pengalaman menjadi guru. Akan beda orang yang ada pengalamannya, kamu dapati akan lebih dewasa, lebih hikmah. Ibnu Mas'ud berkata, ma anta bimuhadditsin kauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kamu kalau berbicara dengan suatu kaum dengan pembicaraan yang enggak sampai ke akal mereka, itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Bisa-bisa didustakan Allah dan Rasul-Nya. Bisa-bisa ditolak dakwahmu. Kalau dia berpengalaman, pernah mungkin dulu karena masih dangkal ilmunya, sembarangan apa yang dia sampaikan, semua yang dia tahu ingin dia sampaikan, akhirnya terjadi fitnah, pertentangan, penolakan. Pengalaman. Dia lebih mengerti siapa yang dihadapannya, bagaimana menghadapi orang, apa yang dia patut sampaikan, mana yang belum saatnya untuk disampaikan. Pengalaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hikmah juga mengajarkan di dalam Quran maupun sunnah. Ada beberapa contoh pentingnya hikmah di dalam berdakwah dan pengajaran. Yang pertama, melihat situasi, waktu. Waktu orang sedang semangat, giat-giatnya. waktu orang sedang mungkin malas, sedang sumpek, sedang penuh, jenuh, harus dibedakan. Nggak bisa kamu sama ratakan orang. Orang Jawa bilang kamu gebiah uyah. Nggak mungkin. Walaupun kebaikan yang kamu sampaikan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam karahatas sa'amati alaina. Terbiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan mau'izah kepada kami, ya dilihat hari sekarang, nanti mungkin berapa hari lagi disampaikan, mungkin berapa hari lagi. Karena yang Rasulullah khawatirkan adalah kebosanan pada kami. Dijaga, dilihat waktu dan kondisi. Dan itu diambil pelajaran oleh sahabat. Makanya Ibnu Mas'ud sendiri, perawi, seringnya, ya kalau beliau hari Kamis menyampaikan ilmu, mau'idzah, nasihati, gitu. Ya karena semangat, sebagian mereka bilang, ya Abu Abdurrahman, kunyah beliau, kami berharap seandainya kamu bisa nasihati kami tiap hari. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ama innahu yamna'uni min dhalik anni akrohu an umillakum. Yang aku khawatirkan, aku bisa saja tiap hari. Tapi yang aku khawatirkan, kalian akan bosan, jenuh. Wa inni atakhawwalukum bil mau'idzah kama kana an-nabi yatakhawwaluna biha makhafatas sa'ama 'alaina. Aku meniru Rasulullah SAW. Hari ini, nanti berapa hari lagi, begitu yang Rasul lakukan kepada kami, para sahabatnya. Sebagian orang, ya wallahualam, mungkin karena semangat atau apa, nggak kenal tedeng aling-aling, nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, pokoknya ada kesempatan, ada waktu, dia bicara. Ada sedikit yang dia lihat ini, dia sampaikan. Nasihat lagi. Mau'idzah lagi. Orang kamu hujani dengan nasihat. Kamu hujani terus dengan mau'idzah. Bosan. Dan Rasulullah paham sekali itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang semula itu kebaikan, akhirnya jadi tidak disenangi oleh orang. Manusia ada kelemahannya. Ada saat-saat tertentu dia sumpek, sempit dadanya, nggak ingin bicara, nggak ingin dengar apa-apa. Manusia macam-macam. Itu harus kamu sadari, harus kamu jaga. Hikmah menuntut kamu untuk tidak terus-menerus dan sering, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, nggak kenal momen, apa saja sedikit masuk nasihat, mau'idzah lagi, angkat bicara lagi, jenuh denganmu. Pernah ada orang awam, subhanallah, ya mungkin niatnya baik semula, Tapi ya ini kalau gara-gara gak ngerti hikmah. Tiap kali sholat, seusai sholat. Di Arab sana. Begitu imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini hamba Allah naik mimbar. Sambil dia bawa kain putih. Dia nasihati orang. Alhamdulillah. Nasihati tentang kematian. Kita akan mati, siapkan untuk kematian. Ya bagus kan? Kematian kalian ini kita enggak tahu kapan ajal datang, seputar itulah dia bicara. Kuburan, bagaimana nanti dikubur, gelapnya kubur, apa amalan yang sudah kalian siapkan. Nah, ini kan kebanyakan masjid saf awal ini kan orang tua-tua biasanya ya di masjid luar sana. Dituding satu persatu sama dia. Kamu dan kalian akan mati, usiamu sudah berapa, istilah orang sudah bau tanah, kaki yang satu sudah dikubur, apa yang sudah kamu siapkan, ini kain akan menutupi jasadmu, ini. Orang sebagian nangis ini sekali. Nanti habis sholat, naik mimbar lagi, innalhamdulillah, kematian, jenazah, ini kain akan menutupimu, kamu akan mati. Dua kali, tiga kali, empat, lima. Orang bukannya simpati. Orang jadi marah. Ini bicara apa? Mau mati-matikan orang terus. Enggak jadi hikmah akhirnya. Kalau sekali dia sampaikan, orang terketuklah hatinya. Nah, tersentuh, labas. Tiap hari, tiap waktu kamu ulang-ulang dan topik yang sama dan tema yang itu-itu juga diulang, diputer lagi. Bosan orang. Kamu gak punya tema lain. Emang gak ada judul lain yang bisa kamu sampaikan. Ala kulihal, waktu dan kondisi orang cukup berpengaruh. Angin, kata Imam Syafi'i, idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna likulli asifatin sukun. Angin itu kan enggak setiap waktu bertiup kencang. Ada kalanya datang angin besar ya. Datang gede sekali. Pohon-pohon pada goyang semua. Mungkin sebagian atap itu bisa lepas. Tapi itu kan sejenak, lewat mungkin berapa menit, setelah itu dia pergi. Setelah itu yang ada tenang, gak ada angin lagi. Artinya beliau sebutkan, orang pun kurang lebih begitu. Ada masanya orang semangat. Ada waktunya mereka pingin dengar, ada kemauan. Tapi ada kalanya hilang itu semangat. Hikmah menuntut untuk kamu pahami kondisi-kondisi itu. Ya takhawwal. Nah. Yang kedua, beberapa perkara yang selama itu tidak ada madharatnya dan bahkan tidak ada dosanya. Jangan itu kemudian disentuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ka'bah dalam kondisi seperti itu. Padahal semula Quraisy, antum belajar di sirah kan, awal dulu Quraisy mau rehab Ka'bah. Dan mereka masya Allah walaupun musyrikin tapi masih jaga. Gak boleh masuk uang kecuali yang bersih. Gak boleh uang riba, uang zina, uang khomer. Uang kotor gak boleh masuk karena ini untuk Baitullah. Maka dikumpulkan uang-uang bersih. Walhasil untuk rehab ternyata enggak cukup. Berhenti pembangunan itu dengan Hijr Ismail di luar Ka'bah, padahal itu termasuk dalam Ka'bah seharusnya. Yang kamu lihat di gambar ada lengkungan di luar itu. Qawaid Ibrahim wa Ismail menuntut seharusnya itu masuk di dalam. Tapi Quraisy kehabisan dana waktu itu. Berlanjut sampai Rasulullah SAW jadi Nabi. Ingin sebetulnya Rasulullah memasukkan kembali itu. Tapi khawatir fitnah. Nanti dibilang apalagi ini yang dilakukan Muhammad. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Toh itu bukan dosa dan bukan pula madarat. Rasulullah katakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah la amartu bil bait fahudima fa'adkhaltu fihi ma ukhrija min. Kalau saja kaummu tidak baru saja meninggalkan jahiliyah, aku perintahkan Ka'bah itu dihancurkan, kemudian akan aku masukkan itu bagian Hijr Ismail masuk ke dalam Ka'bah. Wa alzaqtuhu bil ard, aku satukan bangunannya. Wa ja'altu lahu babain, aku jadikan Ka'bah dua pintu, baban syarqian wa baban gharbiyah, ada pintu timur, ada pintu barat. Fabalaghtu bihi asasa Ibrahim, sehingga dengan itu aku kembalikan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim alaihi salam. Tapi enggak dilakukan oleh Rasul, hanya niat saja. Tapi mengingat fitnah dan ketidaksiapan kaumnya, maka enggak semua perkara orang itu kemudian ingin merubah, ingin menyampaikan segalanya. Ya tentunya tolak ukurnya adalah dalil, syariat, bagaimana para ulama, para masyayikh kita menasehatkan. Makanya di zaman belakangan, setelah masa sahabat, seorang khalifah, ya namanya khalifah, dia ingin melakukan sesuatu yang apa ya, yang menjadi kenangan, dikenang sepanjang masa, dia yang berbuat ini, namanya orang nomor satu. Maka betul-betul dihancurkan sama dia Ka'bah, dan dimasukkan Hijr Ismail ini ke dalam Ka'bah. Sampai masa kekuasaannya habis, dia meninggal. Oleh khalifah berikutnya dihancurkan lagi, dikeluarkan lagi seperti semula. Dikeluarkan Hijr Ismail. Sampai kemudian masa Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur dekat dengan Imam Malik. Dan dia musyawarah, tanya ke Imam Malik. Dia berniat, Imam, aku ingin hancurkan Ka'bah lagi. Dan aku masukkan Hijr Ismail ke dalamnya. Bagaimana menurutmu? Kata Imam Malik, la takunu lu'batan bainal muluk. Jangan wahai khalifah, agar Ka'bah tidak jadi bahan mainan para khalifah atau para raja. Nanti jadi bahan mainan. Antum sekarang mau ngancurkan, mau bangun lagi, masukkan. Nanti khalifah berikutnya dihancurkan lagi, dikeluarkan lagi. Nanti khalifah berikutnya dihancurkan, dimasukkan. Sampai kapan? Sudah biarkan seperti itu, dan sampai hari ini. Nasihat Imam Malik rahimahullah. Ala kulli hal, itu hikmah. Enggak semua yang kita tahu bisa kita sampaikan. Enggak semua, selama itu bukan mungkar, bukan menyalahi syariat, bukan dosa, bukan madarat, kadang dibiarkan, itu yang lebih baik. Perkara yang ketiga, hikmah dengan ta'liful qulub bil amwal, melunakkan hati orang dengan harta, menjinakkan kalbu orang agar simpatik dengan harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi-bagikan harta, beliau perhatikan betul makna ini. Di dalam hadis beliau sebutkan, inni la u'tir rajul wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yukabba finnar ala wajhi. Kadang aku beri seseorang pemberian unta, kambing, emas. Dia aku beri, padahal yang lain lebih aku cintai yang enggak aku beri. Ada sahabat lain lebih aku cintai, tapi enggak aku beri. Kenapa yang ini yang diberi? Aku khawatir, kata Rasulullah, dia nanti akan terjerumus di neraka. Kalau dia tetap dalam kekufurannya. Sebagian orang dengan harta bisa lebih tunduk, bisa nurut. Selama dia bisa terselamatkan, dengan harta itu diselamatkan. Yang lain masih kuat imannya, enggak seberapa mementingkan perkara dunia. Mu'allafah kulubuhum, orang-orang yang ditaklif hatinya agar simpati dan cinta. Dan ma'ruf apa yang Rasul sebutkan, tahadu, tahabau, saling beri hadiahlah. Dengan itu kamu akan saling mencintai. Perkara yang keempat, taklif juga mengambil hati dengan memaafkan, terutama di tempat atau di saat keumuman orang akan balas dendam. Berbuat ihsan di saat keumuman orang akan berbuat isa'ah, berbuat kejelekan atau kejahatan. Bersabar atas gangguan atau kezoliman yang dilakukan. Dan itu banyak dicontohkan di dalam Quran. Allah sebutkan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Dengan rahmat dari Rabbmu, engkau itu menjadi lunak. Kalau saja engkau keras hati, kaku, jelek akhlakmu, orang akan lari darimu. Tidak akan ada yang mau dengar. Tidak akan ada yang mau ngikutimu. Maka maafkan. Istighfarkan untuk mereka. Musyawarahlah dengan mereka. Jika kamu berazam, tawakallah kepada Allah sungguh Allah cinta orang-orang yang bertawakal. Menunjukkan linul janib, orang bisa lunak, bisa luluh hatinya, tutur katanya lemah lembut, akhlaknya baik, sehingga dicintai oleh saudara-saudaranya, disenangi oleh orang, dirindukan, itu rahmat dari Allah. Taufik. Makanya Allah katakan fabima rahmah minallah. Kalau kamu perhatikan ada mim zaidah di situ. Fabima ma rahmatin minallah. Kenapa tidak disebutkan tanpa ma? Misalnya kalau bukan ayat, kenapa enggak disebutkan fabi rahmatin minallah? Tapi yang Allah sebut fabima rahmatin minallah, ada ma zaidah. Di situ ditambahkan ma untuk faidah ta'kid, untuk penekanan, penegasan. Bentuknya, penekanannya adalah dengan tikrar, dengan pengulangan. Ini takdirul kalam, takdirul ayah, dengan pengulangan. Fabirahmatin minallah lintalahum. Fabirahmatin minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah saja kamu jadi lunak. Dengan rahmat Allah saja kamu jadi lunak. Ya kayak kalau bahasa bebas, kamu kalau sebagai orang tua ngingatkan anakmu sesuatu, kadang kan diulang untuk menekankan dan memperjelas. Misalnya kamu katakan, siapa yang biayai kamu nak mulai kecil? Abi nak. Abi yang biayai kamu, diulang lagi. Agar anaknya sadar, betul-betul jasa abahnya luar biasa. Hanya diulang sekali, dua kali, atau mungkin tiga kali. Fabima rahmatin minallah. Di situ pentingnya ma. Lintalahum. Yang kelima, terkadang pula Rasulullah SAW contohkan tidak tidak menyebutkan nama secara jelas person, tapi cukup secara umum. Terkadang Rasul sampaikan itu, walaupun di sunnah yang lain juga terkadang Rasul sebut nama. Kedua-duanya ada di dalam sunnah, cuman masing-masing diposisikan tempat dan sesuai situasi dan kondisinya. Bagaimana Rasulullah sebutkan, ma balu aqwam yaquluna kada wa kada. Kenapa ada orang yang berkata ini itu? Seperti hadis ma'ruf. Yang satu berkata, aku enggak mau tidur malam semalam suntuk mau qiyamul lail. Yang satu aku puasa terus. Yang satu aku enggak akan menikahi wanita. Kan dibantah oleh Rasulullah. Tapi siapa mereka enggak disebut. Rasul hanya katakan ma balu aqwam. Kenapa ada yang berkata ini itu? Aku yang paling takut kepada Allah. Aku sholat tapi aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikahi banyak wanita. Ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila sama'i fis salah. Kenapa ada orang-orang yang matanya memandang ke langit saat sholat? Khawatir akan diambil itu pandangan darinya. Intinya gak disebut oleh Rasul siapa mereka. terkadang melihat situasi. Saat yang semacam ini dibutuhkan oleh banyak orang. Karena yang melakukan mungkin bukan hanya dia. Kalau misalnya disebut, kenapa fulan kamu pandanganmu kemana, seakan hanya untuk dia. Padahal yang lain juga melakukan hal yang serupa. Dengan umum seperti ini, yang lain juga terkena nasihat yang sama. Tujuan ta'lim, tujuan mengingatkan, itu terkena kepada semuanya. Lebih umum. Dia sebagai pelaku maupun yang lainnya. Yang melakukan hal yang sama. Itu juga hikmah di dalam bernasehat. Kata Imam Ajurri dalam Akhlak Ulama, salah satu sifat akhlak seorang alim adalah ketika menyampaikan nasihat kepada murid-muridnya di majelisnya. Kalau memang bisa ditutupi, nggak disebut namanya, maka itu yang disampaikan, sehingga yang lain juga mendengar atau tersampaikan padanya nasihat itu. Kenapa ada yang begini? Kalian seperti ini, semestinya begini. Walaupun yang melakukan satu, tapi enggak kemudian dituding di majelis, fulan kamu melakukan ini. Ya hancur perasaan dia, malu depan banyak orang. Ala kulli hal, itu termasuk salah satu dari bentuk dakwah, hikmah dalam penyampaian. Termasuk pula memberi wasilah untuk bisa sampai kepada tujuan yang diinginkan. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Diberi semangat orang, diberi motivasi untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik, kalaupun hanya kamu menunjukkan, kamu sekedar sebagai penunjuk, kamu punya pahala sama seperti orang yang mengamalkan itu. Karena kamu yang ngasih tahu, kamu yang arahkan. Waman jahaza ghozian faqad ghoza. Begitu pula orang yang menyiapkan, yang berperang, dia seperti orang yang berperang pahalanya. Diberi semangat untuk ta'awun. Yang ini gak bisa berperang mungkin karena usia, karena kesibukan atau ini udur. Tapi dia kaya, dia bisa dengan hartanya ngasih kesiapan bagi yang mau berangkat ini, dibelikan senjata misalnya, tiket pesawat atau apalah. Kebutuhan keluarganya ditanggung selama ditinggal. Jadi dikasih semangat, hikmah, agar orang itu mau berbuat baik, diberi terghib, dorongan dan motivasi, ada ta'awun satu dengan yang lain. Nah, yang ke berapa? 8 ya? Atau 7? Terkadang Rasulullah SAW juga memberi permisalan-permisalan, dan banyak. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashud ba'duhu ba'dhan wa syabbaka baina asabi'i. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengikat. Seperti ini. Bangunan ini kan terhubung semuanya, walaupun yang di sana ada besi ke sini, ada cor-coran ke sini, terhubung ke sini, terhubung dengan ini. Terikat satu dengan yang lain. Begitulah permisalan seorang mukmin yang satu dengan yang lain. Diberi permisalan, karena dengan itu lebih mudah untuk difahami. Diberi permisalan, karena kadang masalah-masalah yang bentuknya abstrak, ketika didekatkan dengan permisalan yang bentuknya konkret, lebih mudah untuk dimengerti. Itu kan maknawiyat bentuknya, hubungan mukmin yang satu dengan yang lain. Ini beri percontohan dengan yang konkret, hissiyat, mahsusat, bangunan. Saling jaga, saling nguatkan, saling mengikat, saling menopang satu dengan yang lain. Orang jadi lebih paham dan mengerti. Dan di dalam Quran banyak sekali permisalan-permisalan itu Allah berikan. Dan Allah katakan, wa ma ya'qiluha illal alimun. Tidaklah mengerti dan memahami itu kecuali orang-orang yang berilmu. Sehingga disebutkan sebagian salaf menangis kalau belum memahami permisalan-permisalan yang Allah sebutkan di dalam Quran. Karena dia khawatir berarti termasuk orang yang tidak berilmu. Karena yang faham hanya orang-orang yang berilmu. Maka perlu difahami, perlu diberi penjelasan agar orang mengerti. Ya, jangan berlebihan pula, sesuai porsinya, sebatas memperjelas masalah. Yang jelas itu hikmah di dalam dakwah dan penyampaian ilmu. Kita cukupkan untuk persiapan sholat antum. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.